pura mana? Apabila kalian suka dengan video kami, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen di bawah ya. Biar kami semangat terus membuat videonya, biar bisa seperti yang lain-lain di sana. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terima kasih.